إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Apa yang terkandung dalam hadis yang dhaif kemarin termuat atau terkandung dalam hadis yang sahih, yaitu di dalam musnad Baqi ibn Mukhallad dari seseorang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau mengatakan sarihul iman idza asata aw zalamta 'abdaka aw amataka aw ahadan minan nas, bukan minan nar, minan nas, sumta atau tasaddaqta wa idza ahsanta istabsyarta. Iman yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, adalah jika engkau berbuat jelek atau mendzalimi budakmu, pegawaimu atau budak perempuanmu atau seseorang dari manusia, sumta wa tasaddaqta, engkau segera berpuasa atau bersedekah. Yani bukan berarti ainnya, inti ibadahnya dalam bentuk puasa dan ibadah yang disebutkan di sini, tetapi annal hasanat yudhibna as-sayyiat. Artinya seorang mukmin yang memiliki keimanan sungguh-sungguh, ketika dia berbuat dosa, dia segera bertaubat dan beramal dengan amalan kebaikan untuk menutup dosa-dosanya, untuk menghapus dosanya yang telah lewat. Sehingga sumta au tasaddaqta disebut dengan kalimat au, engkau berpuasa atau bersedekah atau berbuat tentunya amalan-amalan hasanat agar menghilangkan kejelekannya. Wa idza ahsanta istabsyart, dan kalau engkau berbuat ihsan, berbuat baik, engkau gembira. Ini sharihul iman. Kalau memiliki keimanan yang sharih, keimanan yang sungguh-sungguh, yang sangat jelas, maka orang itu akan merasa sedih kalau berdosa, sehingga segera bertaubat dan kemudian mengamalkan amalan-amalan saleh untuk menghapusnya. Kalau beramal dengan amalan saleh, dia gembira. Kalau bisa berbuat dengan perbuatan yang baik, dia gembira. Disebutkan dalam footnote-nya atau dalam takhrijnya bahwa hadis ini ada yang lewat satu hadisnya. Man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fa huwa mu'min. Ini yang sahih. Barang siapa yang gembira dengan perbuatan baiknya dan dia sedih dengan perbuatan jeleknya, maka dia mukmin. Ini disebutkan dengan sanad yang sahih. Sebab kalau duanya, yang kedua yang tadi kita baca, masih ada pembicaraan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. وفي مسند الإمام أحمد من أبي سعيد dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-mu'minuna fid dunya ala thalathati ajza." Orang-orang beriman di dunia terdiri dari tiga bagian. "Alladzina amanu billah wa rasulihi, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak ragu dan berjihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ini yang pertama. Walladzina ya'manuhu an-nas ala amwalihim wa anfusihim, dan orang yang manusia merasa aman atas harta mereka dan jiwa mereka. Ini merasa aman darinya. Tsumma alladzi idza asyrafa 'ala tam'in tarakahu lillahi 'azza wa jalla. Dan kemudian yang ketiga adalah yang idza asyrafa 'ala tam'in tarakahu lillah. Yang dia melihat seseorang yang butuh atau seseorang yang menginginkan, maka dia tinggalkan untuk Allah 'azza wa jalla. Ini untuk orang tadi. Disebutkan hadis ini dengan sanad yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa fihi daraj Abu Samah yadhaif fi riwayatihi an Abil Haytham. Qala, dia berkata, Ibn Rajab selanjutnya rahimahullah, wa fi aydan an Amr ibn Anbasah. Diriwayatkan pula dari Amr, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ma al Islam? Apa itu Islam? Qala, dijawab, al Islam adalah tibul kalami wa ta'amut ta'ami, ucapan yang baik dan memberi makan. Disebutkan amalan-amalan zahir. Islam adalah tibul kalam, ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Wa ta'amu ta'am, dan memberi makan. Faqultu, saya katakan kata Amr radhiyallahu anhu, wa mal iman, dan apa itu iman? Qala as-sabru was-samahah. Iman adalah sabar dan memaklumi. Qultu ayyul islami afdal, apa Islam yang paling afdal, keislaman yang paling baik? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan tangannya. Qultu ayyul imani afdal, aku katakan lagi, kalau iman apa yang terbaiknya? Qala khuluqun hasan, dijawab Islam, ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, dijawab dua-duanya dengan amalan zahir, dengan amalan-amalan zahir yang menunjukkan bahwa pada Islam dan pada iman keduanya terkandung amalan-amalan zahir. Disebutkan di sini riwayatnya juga memiliki kelemahan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, ba'da an dzakarahu, setelah menyebutnya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Amr atau dari Amr ibn Anbasah, dan isnadnya ada, di dalam isnadnya ada Syahr ibn Hawsha, wa qad wathaqa 'ala dha'fin fihi, dianggap tika oleh sebagian padahal ada kelemahan padanya, dan dikatakan oleh muhaqqiqnya, wa dha'afahu al-Albani isnadahu, dan didhaifkan oleh Syekh al-Albani sanadnya, thumma shahhaha al-hadis bi syawahidin lahu, kemudian mensahihkannya dengan syawahidnya, yakni hadis bi nafsihi dhaif tapi bi syawahidihi dia mengatakan sahih. Wallahu ta'ala a'lam. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة. Kemudian Hasan al-Basri menerangkan apa yang dimaksud dengan sabar dan samahah. Faqala huwa as-sabr ala maharimillah. Yani sabar untuk tidak masuk kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan samahah maknanya adalah as-samahah bi ada'i faraidillah. Samah memaklumi, dengan makna dia rela dan ridha untuk menunaikan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Berarti sabar untuk tidak masuk ke dalam yang haram, dan dia dalam keadaan ridha untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Itu makna as-sabr wa samahah, yang dikatakan sebagai afdalul iman. Iman yang paling afdal adalah as-sabr wa samahah. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmizi dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesempurna-sempurna orang yang beriman adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Yani orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Berarti iman walaupun asluhu fil qalb, iman walaupun aslinya ada di dalam hati, tetapi dia akan mempengaruhi amalan zahir, akan mempengaruhi akhlaknya juga. Sehingga iman yang paling afdal adalah iman yang menyebabkan akhlaknya orang tersebut menjadi baik, yang akhlak orang tersebut menjadi ahsan khuluqan, sebaik-baik akhlak. Dikatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun keimanan itu adalah keyakinan dalam hati, maka terkandung di dalamnya juga al-iman dengan makna amalan-amalan yang zahir, karena itu merupakan bukti nyata dari apa yang ada dalam hati. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa kharrajahu al-Bazzar, dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Abdullah ibn Muawiyah al-Amiri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Tiga perkara yang barang siapa mengerjakan tiga perkara ini, maka dia akan merasakan rasanya iman. Yang pertama, man 'abadallaha wahdahu bi annahu la ilaha illahu. Yang pertama, barang siapa yang beribadah kepada Allah sendirinya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa a'ta zakata malihi thayyibah, dan mengeluarkan zakatnya yang baik. An thayyibati biha nafsuhu fi kulli 'am. An thayyibi biha nafsuhu, artinya dengan keriduan hati. An thayyibi nafsin minhu. Yani thayyibi biha nafsuhu fi kulli 'am, setiap tahun mengeluarkan zakat dengan keriduan. Fadzakara al-hadits fi akhirih, kemudian di akhirnya disebutkan di akhir hadis ini, faqala rajulun, fama tazkiyatul mar'i nafsuhu ya Rasulullah? Bagaimana seseorang membersihkan dirinya wahai Rasulullah? Qala an ya'lam anna Allah ma'ahu haitsu ma kan. Ketika ditanya bagaimana seseorang bisa membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya, dijawab oleh Rasulullah sallam, yakni dengan dia mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya di mana saja dia berada. Wa kharraja Abu Dawud awal al-hadis tuna akhirih. Abu Dawud mengeluarkan awal hadis ini dengan tidak meriwayatkan yang belakangnya. Wa kharraja At-Tabrani dari hadis Ubadah ibn Shamit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Inna afdal al-iman an ta'lam anna Allah ma'aka haitsu ma kunta." Dikatakan dalam hadis ini, hadis yang sahih, dikatakan bahwa seorang yang paling afdal imannya adalah seorang yang tahu. Di sini tahu bermakna yakin. Yani yang yakin bahwa Allah bersamanya di mana saja dia berada. Yani an ta'lam anna Allah ma'aka haitsu ma kunta, engkau mengetahui dengan yakin bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ini yang dikatakan dengan afdalul iman, sebaik-baik iman. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, bahwa iman itu 60 sekian cabang atau dalam riwayat 70 sekian cabang, dikatakan a'laha adalah qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah syahadat dan ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan al-haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, rasa malu, itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadis al-Irbad ibn Sariyah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan innamal mu'minuna kal jamalil anif haitsuma quyidan qad. Dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu seperti unta yang jinak. Haitsuma quyidan qad. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Di mana dia diikat, maka di situ dia terikat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini juga hadis yang sahih ma'ruf. Bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang siap tunduk dengan aturan-aturan Islam, ajaran-ajaran Islam. Yani siap terikat dengan aturan-aturan. Yani manusia-manusia yang siap dipimpin, siap diatur. Bukan manusia-manusia liar yang tidak mau diatur dan tidak punya aturan. Maka ya qani bidin a'azakumullah, dikatakan seorang mukmin adalah seperti unta yang jinak. Haitsu quyidan qad, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, dan bahwasanya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah atau perbaikilah persaudaraan kalian. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Permisalan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam tarahumihim, saling merahmati di antara mereka, dalam kelembutan sesama mereka, itu seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggota badannya merasa sakit, maka tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Kalau salah satu anggotanya, anggota badannya merasa sakit, maka akan mengajak seluruh tubuhnya untuk merasakannya dengan humma was-sahar, dengan tidak dapat tidur dan dengan meriang panas dingin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW dengan kalimat masalul mu'mini, permisalan orang-orang yang beriman. Dan dikaitkannya dengan amalan zahir yaitu ukhuwah. Ukhuwah imaniyah yang betul-betul seperti satu tubuh, saling merasakan satu dengan yang lainnya. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, al-mu'minun karajulin wahid, disebutkan orang-orang beriman seperti satu orang, hampir sama seperti yang tadi. Diriwayatkan pula al-muslimun karajulin wahid idashtaka aynuhu ishtaka kullu. Muslimun itu seperti satu orang, kalau matanya yang sakit maka seluruh badannya ikut merasakan sakitnya. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kullu, dan kalau kepalanya sakit maka seluruh badannya ikut sakit. Ini karena satu tubuh. Dan permisalan orang-orang beriman seperti satu tubuh. Wa fi sahihain an Abi Musa, dan di dalam dua kitab sahih dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan bahwa orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menopang satu dengan lainnya. Satu bangunan tidak bisa dia akan tegak berdiri dengan sebagian tanpa sebagian yang lainnya. Atap ini tanpa tiang tidak akan berdiri. Tembok ini tanpa tembok yang sana enggak akan tegak, enggak akan kokoh. Maka dengan satu yang lainnya bersambung dan saling menopang, maka kokohlah bangunan tersebut. Digambarkan dalam riwayat Muslim bahwa orang beriman dengan orang beriman lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagian mendukung sebagian yang lain atau saling menopang satu dengan lainnya. Wa syabaka bihi asabi'ahu, dan Rasulullah SAW mengkaitkan jari jemarinya satu dengan lainnya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan diriwayatkan pula dalam musnad Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, al-mu'min fi ahli al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad, bahwasanya al-mu'min dalam masalah iman dikatakan al-mu'min fi ahli al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad, seorang beriman di kalangan orang-orang yang beriman itu seperti kepala di anggota badan. Ya'lamul mu'min li ahli al-iman kama ya'lamul jasad lima fi ra'si. Orang mukmin akan merasa sakit dengan apa yang menimpa orang mukmin lainnya, seperti badan merasa sakit dengan sesuatu yang sakit atau yang sesuatu yang dirasakan di kepalanya. Ketika sakit gigi, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dinginnya, sakitnya, menggigilnya, tak bisa tidurnya. Ini khonifina azakumullah, gambaran orang-orang yang beriman. Dan hadis ini hasan derajatnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid azahu li Ahmad al-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian di dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dia menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min, seorang mu'min itu cermin mu'min yang lain, kaca cermin. Al-mu'min akhul mu'min yakuffu an da'ifatihi wa yahutuhu min waraih, seorang mu'min sebagai cermin mu'min yang lainnya. Kalau kamu dalam keadaan di depan cermin melihat tubuhmu sendiri, kalau jelek itu tubuhmu sendiri, perbaikilah. Kalau acak-acakan itu tubuhmu sendiri, perbaikilah. Jangan apa kamu jelek, acak-acakan, kotor dan sebagainya, kamu mencela siapa? Mencela dirimu sendiri. Sehingga tentunya seorang dengan cermin adalah seorang melihat dirinya sendiri. Maka orang mukmin dengan mukmin yang lain sama demikian, melihat kekurangan pada mukmin yang lain diperbaiki. Itulah kita. Yang jelek adalah kita kaum mukminin. Yang akan menjadi aib seluruh kaum mukminin. Karena itulah maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya dan dalam ayat Al-Qur'an untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau melihat apa yang ada pada saudaranya itu seakan-akan ada padamu sendiri, maka kalau sesuatu yang menyakitkan kita ikut merasakan sakitnya, sesuatu yang gembira kita ikut gembira, dan sesuatu yang jelek maka kita merasa bahwa itu perlu diperbaiki karena itu tubuh kita sendiri dan itu adalah diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan al-mu'min mir'atu akhi atau al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min adalah saudaranya mu'min yang lain. Dia akan melindungi yang lemahnya dan akan membelanya dari belakangnya. Wa bil sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sungguh tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya atau dia suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Syuraih, dan dalam sahih Bukhari dari Abi Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qalu man dhalika ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman. Sungguh demi Allah tidak beriman. Sungguh demi Allah dia tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud wahai Rasulullah? Qala orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dinafikan keimanan. Dan sudah pernah kita bahas, dinafikan keimanan bukan berarti kafir, tetapi tidak pantas lagi dikatakan mukmin yang kabilul iman, atau tidak pantas lagi dipanggil dengan mukmin, atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman, tapi katakan sajalah aslamna. Artinya lemahnya iman sangat lemah sehingga pantas untuk dikatakan dengan sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Wa kharajal hakim. Kharajal hakim min hadis Ibn Abbas. Dan Imam Hakim juga mengeluarkan hadis dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tadi yang sebelumnya adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Syuraih. Dan Imam Hakim meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'." Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini juga keterlaluan. Dianya kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan, tapi dia tidak peduli sama sekali. Maka dikatakan "Laisal mu'min." Dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Ibn Abbas. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad walam yukhrijahu wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Sahal ibn Mu'adz al-Juhani dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dia menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahaba lillah wa abghadha lillah." وزاد أحمد وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah, mencintai juga karena Allah, membenci juga karena Allah, dan menikahi seseorang juga karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Berarti seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya, dia memberi karena Allah, tidak karena yang lain. Ketika tidak memberi juga alasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Karena orang itu saleh, mukmin, taqi, karena orang itu adalah seorang yang dicintai oleh Allah, maka dia cinta kepadanya. Dan membenci juga karena Allah. Membenci seseorang yang Allah benci, membenci seseorang yang durhaka kepada Allah, membenci seseorang musyrik, membenci seseorang yang memang menentang ajaran Rasulullah SAW, merubahnya, menggantinya, menambahnya, menyelewengkannya, maka dia benci. Dan ketika menikahi seseorang, juga bukan karena masalah cantiknya, bukan karena masalah hartanya, bukan masalah yang lain, karena wanita tersebut salihah, mukminah, taqiyah. Karena wanita tersebut adalah orang salihah, maka dia menikahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, faqad istakmalal iman, telah sempurna imannya. Dikatakan istakmal, menjadi sempurna keimanannya. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menganggap hadis ini hasan. Riwayat berikutnya tentang masalah iman adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang afdalul iman. Apa afdalul iman? Dijawab, an tuhibba lillahi wa tubghid lillah wa ta'mal lisanuka fi dzikrillah. Yang namanya iman adalah engkau cinta karena Allah, benci karena Allah, dan lidahmu selalu beramal dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka dikatakan, madza ya Rasulullah? Dan apa wahai Rasulullah? Qala an tuhibba lin-nasi ma tuhibba li nafsik. dan engkau suka untuk manusia apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Ini di dalam sanadnya ada kelemahan atau dikatakan sanadnya dhaif. Tapi sudah kita baca hadis-hadis yang sahih yang sebagian-sebagian ini atau makna-makna yang ada dalam hadis ini terkandung di sana. Seperti membenci karena Allah, mencintai karena Allah, ada hadis yang sahih yang baru kita baca. Kemudian antuhibbalinnas ma tuhibbulinafsi sudah dibaca tadi. Bahwasanya seseorang yang mukmin adalah orang yang suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa takrah lahum ma takrah linafsi, dan mafhum mukhalafahnya dia benci pula untuk orang lain, untuk saudaranya, apa yang dia benci untuk dirinya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain antaqula khairan aw tasmut. Ini juga dalam hadis yang sahih dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka di sini dikatakan bahwasanya yang disebut iman atau afdal iman adalah engkau mengucapkan kalimat yang hak, yang baik, atau kalau tidak diam. Wa fil hadits anna katsrata dzikrillah min afdalil iman. Dan dalam hadis ini berarti banyak zikir pada Allah, banyak mengingat Allah, itu merupakan sebaik-baik iman. Dan dikeluarkan pula dari hadis Amr ibn al-Jamuh bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yastahiqqu al-'abd sarih al-iman hatta yuhibba lillah wa yubghid lillah, fa idza ahabba lillah wa abghada lillah faqad istahaqqa al-wilayah min Allah ta'ala." Dikatakan tidak berhak seorang hamba untuk mendapatkan keimanan yang hakiki hingga dia cinta karena Allah, benci karena Allah, dan mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan wilayah, yakni kewalian. Tapi ini sanadnya dhaif, lemah. Maka cukup dengan hadis yang tadi dan yang sebelumnya, bahwasanya seorang mukmin yang kamilul iman adalah orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tapi tidak ada kalimat menjadi wali atau istahaqal wilayah. Wa kharaja aydan min hadis al-Barra ibn Azib. Dikeluarkan pula hadisnya dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna awsaqa'ural iman an tuhibba fillah wa tubghid fillah." Sungguh sekuat-kuat urat keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Jadi ternyata cinta dan benci karena Allah dikatakan sebagai sekuat-kuat atau awsaqu ural iman, sekuat-kuat urat keimanan. Jadi iman yang paling kuat atau inti keimanan yang paling kuat adalah kalau sudah cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Bukan karena persaudaraan nasab, bukan karena ta'assub golongan, bukan karena harta, bukan karena apapun. Ketika dia mencintai seseorang karena Allah, ketika dia membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan awsaq ural isla ural iman, sekuat-kuat urat keimanan. Berkata Ibn Abbas, "Man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillah, fa inna ma yanal wilayatallahi bidzalik." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas kepada seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai awliya'uh. Inna awliya'ullah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan bersedih dan tidak akan merasa takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan selanjutnya kata Ibn Abbas, walan yajid 'abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakun kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, sampai dia mencapai kedudukan tadi. Kedudukan apa? Cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Wa qad sarat 'amatu mu'aqatin nas 'ala amri dunya. Sekarang ini telah menjadi sekarang padahal di zaman beliau radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan telah menjadi kebanyakan manusia bersaudara karena dunia. Kenapa kok dekat dengan fulan? Karena sering ngasih sesuatu. Kenapa dekatnya dengan yang ini? Karena banyak memberikan begini, begini, dan begitu. Kenapa kok dekatnya dengan sana? Oh, dia orang kaya. Kenapa dekatnya dengan yang ini? Oh, dia pemimpin dunia. Kenapa dekat dengan yang itu? Oh, karena dia adalah sebagai orang-orang yang begini, orang yang begitu. Yang kalau saya tidak dekat, saya akan sengsara dan saya tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan. Kebanyakan hubungan-hubungan persaudaraan manusia ternyata persaudaraan ala dunia, karena masalah dunia. وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Yang demikian tidak memberikan apa-apa pada orang-orangnya sama sekali. Ini urusan dunia atau persaudaraan dunia, enggak ada faedahnya. Yang إِذَا أُعْطِيَ رَضِيَ, kalau diberi ridha, kalau tidak diberi سَخِطَ, kalau tidak diberi marah, langsung putus hubungan. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Kenapa? Karena sudah tidak ngasih lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah perkara yang sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang tinggi nilainya, bahkan menjadi awsaq urul iman, adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Diberi ataupun tidak diberi, mendapatkan bantuan ataupun tidak mendapatkan bantuan, diberi sesuatu perhatian ataupun kurang, atau bahkan dimarahi mungkin, tapi tetap dekat. Kenapa kamu kok dimarah-marahi kok tetap dekat dengan dia? Karena saya tahu dia marah kepada saya itu karena cinta kepada saya. Dia marah agar saya lebih baik. Dia marah agar saya lebih lurus di atas sunnah, sehingga dia tidak kemudian apa istilahnya, mutung apa-apa itu, marah cemberut kemudian putus, tidak mau dekat-dekat lagi. Kenapa? Saya kemarin dimarahi. Kenapa kamu dimarahi? Ya, saya waktu itu berbuat maksiat. Goblok kamu. Kalau kamu menjauhi orang yang soleh, yang marah ketika kamu bermaksiat, berarti kamu akan dekat dengan orang-orang yang ridho ketika kamu bermaksiat. Dan itu berbahaya. Demikian ucapan Ibn Abbas dikeluarkan oleh Ibn Jirir At-Tabari dan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Tidak maksimal karena sedang sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.